kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dara lincah. by DJ Opus Remix. Terima kasih. Dipara kan kumpul. performance by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. Oh, Terima kasih. Terima kasih. Kota Tasik, suka bumi. Thank you.